Entah mengapa hatiku terus gelisah. Apa yang kan terjadi? Air mata pun jatuh tak tertahan. Melihatmu terdiam, ternyata kau pergi tuk selamanya. Tinggalkan diriku dan cintaku. Apa kau melihat dan mendengar tangis kehilangan dariku? Baru saja ku ingin kau tahu perasaanku padamu, padamu. Mungkin Tuhan tak izinkan sekarang kau dan aku bahagia. Ternyata kau pergi tuk selamanya. Tinggalkan diriku dan cintaku. Apa kau melihat dan mendengar tangis kehilangan dariku? Baru saja ku ingin kau tahu perasaanku. Apa kau melihat dan mendengar tangis kehilangan dariku? Baru saja ku ingin kau tahu perasaanku. Apa kau melihat, kau mendengar, kau melihat ku? Dariku baru saja ku ingin kau tahu perasaanku. Apa kau mendengar dan melihat tangis kehilangan dariku? Baru saja ku ingin kau tahu perasaanku. Mungkin Tuhan tak izinkan sekarang kau dan aku.